ataukah dia mengqadha dengan cara itmam atau menyempurnakan. Karena pada asalnya ketika dia safar, salatnya diqasar. Salat yang 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat. Sedangkan ketika dia mukim, maka harusnya dia salat secara sempurna. 4 rakaat dilakukan 4 rakaat. Bagaimana seharusnya dia mengqadanya? Apakah dengan mengqasarnya ataukah dengan tanpa qasar? Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan qadanya tetap dengan cara mengqasarnya. Apabila salatnya 4 rakaat, karena salat tersebut diwajibkan kepada dia saat dia safar, maka ketika qadha juga demikian, walaupun keadaannya sudah mukim, tidak safar lagi. Mereka mengatakan li'anna al-qadha yahkil ada, karena qadha itu menyerupai adanya, atau qadha itu menggantikan adanya. Harusnya kalau memang asalnya kewajibannya 2 rakaat, maka qadha-nya juga harusnya 2 rakaat. Ini pendapat yang pertama dalam masalah ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan dia harus sholat secara sempurna. Dia harus sholat secara sempurna. Alasan mereka karena keadaannya sekarang sudah mukim, sedangkan ketika dia safar, maka keadaannya dia dalam keadaan safar, dan karena safar itulah akhirnya dia mendapatkan keringanan. Sekarang penyebab keringanannya menjadi hilang, maka harusnya hukumnya kembali kepada hukum sebelumnya, hukum asalnya, yaitu menjalankan sholat dengan sempurna. Mereka juga mengatakan ini bisa dikiaskan kepada orang yang meninggalkan sholat karena uzur dan dalam keadaan sakit, yang dengan sakitnya tersebut dia tidak bisa berdiri. Ada orang sakit tidak bisa berdiri, kemudian kalau dia sholat, maka dia akan sholat dalam keadaan duduk. Tapi orang ini ketiduran, kemudian setelah itu dia bangun, dan ketika bangun dia bisa berdiri. Ini contoh saja ya, mungkin ada hal lain. Atau misalnya kita contohkan lagi, ketiduran, kemudian setelah itu dia dioperasi, akhirnya dia ketiduran, kemudian pingsan, dioperasi. Dalam waktu yang lama setelah dioperasi dia bisa berdiri. Baik, Ketika dia bisa berdiri, sholatnya wajib berdiri. Walaupun sebenarnya sholat tersebut adalah sholat qada, yang ketika dilakukan di waktunya, ketika dia tidak bisa berdiri, maka harusnya dia sholat dalam keadaan duduk. Tapi ketika diqada dalam keadaan dia bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Kenapa? Karena sebab dia boleh duduknya sudah hilang. Karena sebab dia boleh duduknya sudah hilang. Makanya dia harus sholat dalam keadaan yang sempurna. Begitu pula dengan orang yang dia meninggalkan sholat dalam keadaan uzur ketika safar, kemudian mengqadanya ketika sedang mukim, maka dia harusnya sholat dalam keadaan sempurna sebagaimana seorang yang mukim. Kenapa? Karena sebab keringanannya sudah hilang. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, masalah ini masalah yang tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Apabila seorang musafir ada sholatnya yang ketinggalan karena udzur, kemudian dia mengqadanya ketika keadaannya mukim, maka dia wajib untuk sholat dalam keadaan sempurna. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau sebaliknya? Dia meninggalkan sholat karena uzur, dalam keadaan mukim, kemudian setelah itu dia melakukan safar, dan ketika safar dia ingin mengqadha sholatnya. Apakah dia mengqadha sholat dalam keadaan mengqasar ataukah menyempurnakannya? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mengqasar. Kenapa? Karena sekarang keadaannya dia musafir, dan musafir ada keringanan untuk mengqasar sholat yang 4 rakaat. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena al-qadha yahkil ada. Karena qadha itu menyerupai adanya. Qadha itu menyerupai adanya. Ya, adanya 4 rakaat, maka qadha juga 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini lebih hati-hatinya kita memilih pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ketika safar dan dia mengqadha sholat ketika mukim, maka dia menjalankannya 4 rakaat. Dia menjalankannya 4 rakaat. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dalam madhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya para ulama Hanabilah. Jadi kalau yang diqadha adalah salat yang diwajibkan saat mukim, maka dia harus menyempurnakannya walaupun mengqadhanya dalam keadaan safar. Adapun sebaliknya, kalau yang diqadha adalah salat ketika dalam keadaan safar dan dia mengqadanya dalam keadaan mukim, ya, maka dia harus sholat dalam keadaan sempurna, 4 rakaat. Jadi harus 4 rakaat semuanya dalam 2 keadaan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bagaimana dengan salat jahriyah ketika diqadha di waktu yang tidak ada jahr atau tidak ada bentuk mengeraskan bacaan? Seperti misalnya salat isya diqadha di waktu pagi, atau salat subuh diqadha di waktu pagi. Apakah ketika mengqadha kita mengeraskan suara ataukah melirihkan suara? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sebenarnya mengeraskan dan melirihkan suara ini adalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Misalnya sholat subuh kita lirihkan suara, maka tidak masalah, tidak membatalkan sholatnya, tapi meninggalkan yang lebih afdal. Begitu pula sholat isya, apabila kita melirihkan suaranya, maka sebenarnya tidak masalah, karena itu bukan kewajiban, tapi meninggalkan yang lebih afdal. Ya, ketika kita melirihkan salat isya, ya, maka kita meninggalkan yang lebih afdal. Bagaimana dengan qadha-nya di waktu pagi misalnya, atau di waktu siang? Apakah dianjurkan untuk mengeraskan bacaan di rakaat pertama dan rakaat keduanya? Ada beda pendapat juga dalam masalah ini. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya atau lebih afdalnya adalah sholat sesuai dengan cara sholat asalnya. Sholat sesuai dengan cara sholat asalnya, karena kaidah al-qadha yahkil ada. Kaidah al-qadha yahkil ada, bahwa qadha itu dilakukan sesuai dengan adanya. Qadha itu menyerupai adanya. Baik. Sehingga kalau misalnya dibalik, orang ketinggalan sholat asar, kemudian dia qadha di waktu maghrib, maka sholatnya dalam keadaan lirih. Sholatnya dalam keadaan lirih, karena yang dia lakukan adalah sholat asar. Kalau sebaliknya, misalnya sholat subuh diqadha di waktu pagi, maka dia mengeraskan bacaannya, karena sholat subuh itu dengan cara dikeraskan bacaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan mengqadha salat sunnah rawatib. Apakah salat sunnah rawatib yang tertinggal bisa diqadha? Salat sunnah rawatib itu seperti salat qabliyah subuh 2 rakaat, salat qabliyah zuhur 4 rakaat, salat ba'diyah zuhur 2 rakaat, salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, salat ba'diyah isya 2 rakaat. Ini salat sunnah rawatib. Apakah apabila ada salat sunnah rawatib yang tertinggal dan kita tidak bisa menjalankan di waktunya, boleh diqadha? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Misalnya ada orang ketinggalan salat sunnah rawatib sebelum subuh. Masuk masjid, imam sudah mulai salat subuh. Maka boleh bagi orang yang seperti ini, apabila dia memang asalnya ingin salat qabliyah subuh tapi ternyata terlambat, dan itu karena ketidaksengajaan, ya mungkin bangunnya telat di hari itu, maka dibolehkan bagi orang yang seperti ini untuk mengqadha salat sunnah rawatibnya setelah salat subuh, sebagaimana pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkarinya. Begitu pula dengan salat sunnah rawatib sebelum zuhur, apabila tertinggal maka dibolehkan bagi dia untuk melakukannya setelah salat zuhur selesai. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah, apakah tetap disunahkan azan dan iqamah ketika mengqadha salat? Misalnya salat subuh ketiduran, kemudian baru bangun setelah matahari terbit. Ketika akan salat subuh ini, apakah disunahkan untuk azan dan iqamah? Maka jawabannya adalah iya, tetap disunahkan untuk azan dan iqamah. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang tertidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari salat fajar sampai matahari terbit. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Bilal, "Qum fa'adhdhinin nasa bis-shalah." Berdirilah wahai Bilal dan kumandangkan azan untuk manusia agar mereka salat. Kumandangkan azan. Padahal ketika itu matahari sudah terbit. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya salat subuh ketika itu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, dalam kisah yang sama disebutkan, fa amara Bilalan fa adzana thumma aqama fa shalla bina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian mengumandangkan iqamah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita mengqadha salat wajib, kita tetap disunahkan untuk azan dan iqamah, sebagaimana dulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah waktu-waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Waktu-waktu yang kita dilarang sholat di dalamnya. Ada yang mengatakan waktu ini jumlahnya 3. Ada yang mengatakan waktu ini jumlahnya 5. Baik. Dan dua pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan, ya. Dua pendapat ini sebenarnya tidak bertentangan, karena pendapat yang pertama menyebutkannya secara global, pendapat yang kedua menyebutkannya secara terperinci. Pendapat yang pertama mengatakan, yang tiga ya, waktu yang di dalamnya dilarang sholat itu yang pertama adalah mulai setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Mulai sholat subuh sampai matahari meninggi, ini yang pertama. Yang kedua, ketika matahari benar-benar di tengah langit, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada tiga saja. Yang mengatakan lima, mereka mengatakan yang pertama adalah dari setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, dari terbit matahari sampai meninggi. Yang ketiga, ketika matahari benar-benar di pertengahan langit, itu sebelum waktu zuhur, ya. Ketika tergelincir, maka ketika itulah masuk waktu zuhur dan baru boleh sholat. Tapi sebelum tergelincir, benar-benar berada di tengah-tengah langit, maka tidak boleh melakukan sholat di dalamnya. Yang keempat, dari mulai setelah waktu asar sampai matahari memerah. Yang kelima, dari matahari memerah, ya, ketika sudah dekat waktu terbenam sampai terbenamnya matahari. Ini lima waktu, ya. Sebenarnya tidak bertentangan dengan yang mengatakan tiga waktu, karena yang mengatakan tiga waktu menyebutkannya secara global, yang mengatakan lima waktu menyebutkannya secara lebih terperinci. Dan perincian itu juga ada manfaatnya dalam masalah yang lainnya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil dalam masalah ini, yang pertama tentang larangan sholat setelah sholat fajar dan larangan sholat setelah sholat asar. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Telah bersaksi di sisiku orang-orang yang aku ridhai, dan yang paling aku ridhai adalah sahabat Umar. Bersaksi tentang apa? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tushriqa as-shams, hatta tushriqa as-shams wa ba'da al-asri hatta taghruba as-shams. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat setelah salat subuh sampai matahari benar-benar terang. Bukan hatta tatlu' asy-syams, tapi hatta tusyriq asy-syams. Sampai matahari meninggi. Yang ketika meninggi itu sinarnya menjadi benar-benar putih. Kalau baru terbit, ya, masih ada merah-merahnya. Kalau sudah agak meninggi, sinarnya sudah putih. Antara terbitnya matahari sampai meninggi kira-kira 10 sampai 15 menit biasanya, ya. Baik. Wa ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams. Waktu yang kedua, setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Diriwayatkan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La salata ba'da as-subhi hatta tartafi' asy-syams." Tidak boleh ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi. "Wala salata ba'da al-'asri hatta taghrib asy-syams." Dan tidak boleh ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya. Ini menunjukkan dua waktu yang dilarang salat di dalamnya. Setelah salat subuh sampai matahari meninggi, yang kedua setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi waktu yang ketiga yaitu waktu ketika matahari benar-benar berada di pertengahan langit. Dalilnya adalah hadis Uqbah ibn Amir. Hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat di dalamnya dan menguburkan orang-orang yang meninggal dari kami. Yang pertama apa? Hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Matahari terbit sampai matahari meninggi. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imadh dhahira. Ketika matahari benar-benar berada di pertengahan langit. Hatta tamila asy-syams. Sampai matahari tergelincir. Wa hina tadayyafa asy-syamsu lil-ghurubi hatta taghrub. Yang ketiga adalah ketika matahari sudah hampir terbenam. Sampai matahari terbenam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis Uqbah ibn Amir ini memberikan perincian kepada kita sehingga menjadi dalil untuk pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa waktu yang di dalamnya dilarang untuk sholat itu ada lima. Ya, waktu yang di dalamnya kita dilarang untuk sholat itu ada lima, dengan perincian yang disebutkan di dalam hadis Uqbah ibn Amir. Dan ini menunjukkan bahwa waktu yang disebutkan di dalam hadis ini itu lebih dilarang. Ya, larangan untuk sholat di dalamnya lebih kuat daripada dua waktu yang lain. Seperti misalnya dari ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. Dari ba'da subuh sebelum terbit matahari. Dari ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, kemudian setelah asar sampai matahari hampir terbenam. Maka larangan sholat di dalam dua waktu ini lebih ringan. Adapun larangan sholat di tiga waktu yang disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir ini lebih kuat. Baik. Makanya sampai ada penjelasan di tiga waktu tersebut kita juga dilarang untuk menguburkan orang yang meninggal di tiga waktu tersebut. ketika matahari baru terbit sampai matahari meninggi, ketika matahari benar-benar di tengah langit, ketika matahari hampir terbenam, sampai matahari terbenam. Dan ketika kita meninggalkan atau menghindari tiga waktu ini dalam menguburkan jenazah, maka itu sesuatu yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap maslahat mayit. Karena waktunya sebentar-sebentar. Dari mulai terbitnya matahari sampai matahari meninggi, ini sebentar. Ketika matahari berada di pertengahan langit sampai tergelincir, ini juga sebentar. Ketika matahari sudah hampir terbenam sampai matahari terbenam, itu juga sebentar. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di waktu-waktu ini jangan sampai kita menguburkan jenazah kita. Dan di waktu-waktu ini jangan sampai kita sholat, walaupun sholat tersebut sholat yang ada sebabnya. Kecuali ya, nanti ada beberapa sholat yang dikecualikan. Tapi misalnya seperti sholat tahiyatul masjid ya, kalau bisa di waktu-waktu ini kita hindari sholat tahiyatul masjid. Kalau bisa di waktu-waktu ini, tiga waktu ya, kita hindari sholat tahiyatul masjid, karena waktunya sebentar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan larangan di sini. Bahkan menguburkan jenazah pun dilarang ya. Maka alangkah baiknya kita meninggalkan sholat tahiyatul masjid di tiga waktu ini. Walaupun kita menguatkan pendapat bahwa di waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya, kita tetap boleh melakukan sholat yang ada sebabnya. Ya, masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid karena ada sebab, yaitu sebab masuknya seseorang ke dalam masjid. Namun karena adanya hadis yang khusus seperti ini, kemudian para ulama juga banyak yang tidak membolehkan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang, maka sebaiknya kita berhati-hati dan berusaha untuk menghindari sholat tahiyatul masjid di tiga waktu yang disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir ini. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya kenapa kita tidak dibolehkan untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Tapi sebelum kita membaca hadisnya, kita harus tahu dulu bahwa yang dimaksud dengan larangan sholat di waktu-waktu ini, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah. Jadi sholat wajib tidak masuk ya. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat sunnah, larangan sholat sunnah di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat di dalamnya. Kenapa kita tidak boleh sholat di waktu-waktu ini? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr ibn Absah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salli salat as-subh, ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان." Salatlah engkau wahai Amr salat subuh. Kemudian setelah itu tinggalkan salat sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi, sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perincian, ya, perinciannya sampai matahari terbit tidak cukup untuk itu, sampai matahari meninggi. Jadi ini semuanya masuk waktu larangan sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Ketika itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Ya, ini para penyembah matahari. Dan kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Karena itu adalah tindakan yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di waktu yang sama kita menyerupai orang-orang kafir itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa kita dilarang untuk menyerupai orang kafir dalam zahirnya, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mereka, yang berkaitan dengan ciri khusus mereka. Karena orang yang menyerupai kaum itu berarti dia di bawah kaum itu. Dan kaum muslimin adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pantas bagi mereka memposisikan diri di bawah kaum yang lain dengan mengikuti atau menyerupai kaum lain. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sampai kalian merasa hina dan jangan sampai kalian bersedih. Kalian adalah umat yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, apabila kalian benar-benar beriman. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tinggi di atas yang lainnya, dan tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka kita tidak boleh menyerupai kaum lain, karena itu bentuk merendahkan diri di hadapan kaum yang lain. Coba lihat di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat. Padahal salat itu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Tapi ketika waktunya menyerupai orang-orang yang menyembah syaitan, menyembah matahari, ketika waktunya menyerupai waktu orang-orang yang menyembah matahari, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma shalli fa inna sholata mahdhuratun mashhudatun hatta yastaqilla adh-dhillu birrumh." Kemudian salat setelah itu, setelah matahari meninggi, salatlah. Karena salat itu akan dihadirkan dan disaksikan sampai bayangan suatu benda menjadi sangat sedikit, yaitulah ketika matahari benar-benar berada di tengah langit. Thumma aqsir 'anis shalah fa innahu hayna idzin tusajjaru jahannam. Kemudian tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat ketika matahari berada di pertengahan langit. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika itu neraka jahanam dipanaskan. Ketika itu neraka jahanam dipanaskan. Fa'idha aqbalal fai'u fasalli. Maka apabila bayangan suatu benda sudah terlihat, maka sholatlah. Fa'inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Karena sesungguhnya sholat itu disaksikan dan dihadirkan sampai engkau sholat asar. Thumma aqsir anis sholati hatta taghruba asy-syams. Kemudian setelah itu tinggalkan sholat sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu terbenam di antara dua tanduknya syaitan. Wahina idzin yasjudulah al-kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud untuknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah alasan kenapa kita tidak boleh sholat di waktu-waktu itu. Ya, maka tinggalkan, tinggalkan sholat yang kita lakukan di waktu-waktu ini. Dan ini menunjukkan ya pentingnya ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu syariat. Jadi orang beribadah itu tidak hanya berbekal semangat, tapi harus ada bekal ilmunya. Coba kalau kita tidak tahu ilmu seperti ini, tidak tahu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, kita akan menganggap bahwa sholat itu dibolehkan dan disyariatkan, dianjurkan di semua waktu. Ini orang yang hanya semangat, hanya berbekal semangat dalam beribadah. Padahal ada larangan-larangan untuk sholat sunnah di waktu-waktu tertentu. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang penting itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, bukan yang penting kita mencintai Allah. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar Allah mencintai kita, bukan kita mencintai Allah. Kita semuanya mencintai Allah, iya. Tapi kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Lihat orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mencintai Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut atau menyembah orang-orang tersebut kecuali agar mereka bisa mendekatkan kita, mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka mencintai Allah. Mereka ingin agar mereka itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat cara mereka, cara yang salah. Maka akhirnya kecintaan tersebut tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Kalau mereka mati dalam keadaan yang seperti itu, seorang mukmin yang sejati, dia mencintai Allah dan dia melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Patokannya adalah mana ibadah yang dicintai oleh Allah, maka dia lakukan itu untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, masih berkaitan dengan bab sholat. Khotbah Assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Palembang. Ustadz, berkaitan dengan seorang wanita pada saat sholat zuhur pada hari Jumat, untuk wanita di rumah sebaiknya kapan, dan bagaimana kalau habis azan pertama, karena rumah kami di depan masjid. Kemudian doa sujud, saya sering membaca doa untuk orang tua, Rabbighfirli waliwalidayya, doa untuk orang yang sudah meninggal dan lain-lain. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana dengan seorang wanita yang ingin sholat duhur di hari Jum'ah? Apakah boleh bagi dia untuk sholat duhur di awal waktunya, walaupun jamaah di masjid belum sholat duhur? Jamaah di masjid belum sholat duhur, mereka masih mendengarkan khutbahnya imam. Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Karena yang diwajibkan kepada kaum muslimah ketika mereka ingin sholat di rumah, dan itulah yang paling afdal, adalah sholat duhur. Dan sholat duhur itu waktunya dari tergelincirnya matahari, bukan setelah imam selesai sholat duhur, atau ketika imam menjalankan sholat afwan, ketika imam selesai sholat Jum'ah, atau ketika imam sedang menjalankan atau mulai menjalankan sholat Jum'ahnya, ya. Karena yang diwajibkan kepada kaum muslimah adalah sholat duhur, maka mereka boleh sholat duhur ketika masuk waktu sholat duhur, walaupun di masjid ya belum khutbah bahkan. Karena kadang-kadang ada khatib yang datangnya agak telat, ya, waktu zuhur sudah masuk tapi khatibnya belum datang. Dalam keadaan yang seperti itu, kaum muslimah yang sholat zuhur di rumah, mereka sudah boleh menjalankan sholat zuhurnya karena sudah masuknya waktu sholat duhur untuk mereka. Baik, ini pertanyaan yang, ini jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah kita membaca doa ketika sujud? Ya, misalnya setelah membaca zikir yang disyariatkan, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian setelah itu membaca doa, seperti misalnya doa agar diampuni dosa-dosanya dan dosa orang tuanya, Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minin yaum yaqumul hisab misalnya. Apakah dibolehkan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun ketika sujud, adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, faqaminun an yustajaba lakum. Doa ketika sujud itu ya sangat dekat diijabahi. Ya sangat dekat dengan ijabah. Sangat dekat dengan ijabah, maksudnya sangat mustajab. Maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apapun. Ya, ini hadisnya umum, ya. Kalau misalnya ada orang ingin doa agar dosa-dosanya diampuni, dosa orang tuanya diampuni, dosa orang-orang atau kaum mukminin diampuni oleh Allah, maka tidak ada masalah karena masuk dalam keumuman hadis tersebut, ya. Dan itu merupakan waktu yang sangat mustajab karena keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi min ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Allah taala a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Palembang. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya sholat fajar itu dikerjakan sebelum azan subuh atau sesudah azan Ustaz, atau sebelum iqamah? Dan sholat duha dimulai jam berapa Ustaz? Saya selalu mengerjakannya jam 7 ke atas, apakah ini dibenarkan? Mohon penjelasan ya Ustaz. Syukran. Baik. Salat sunnah fajar. Kapan waktu disyariatkannya salat sunnah fajar? Salat sunnah fajar itu disyariatkan untuk dilakukan saat waktu subuh masuk, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq. Ya, ketika terbit fajar shadiq, ketika itulah waktu subuh mulai masuk, dan ketika itulah kita dibolehkan untuk sholat sunnah fajar. Ya, dan sholat sunnah fajar ini termasuk sholat yang sangat dianjurkan sekali di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar, baik dalam keadaan mukim, ya, ketika beliau tidak safar, ataupun ketika beliau safar, beliau tetap menjalankan salat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar ini. Dan salat ini juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa man fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, jadi saat terbitnya fajar shadiq, kita mulai disunnahkan untuk salat sunnah fajar. Kemudian kapan berakhirnya? Ya, selama kita belum salat sunnah, belum salat subuh. Selama kita belum salat subuh, ya, sebenarnya waktunya sama dengan waktu salat subuh. Kalau misalnya ya kita umpamakan waktu fajar shadiq terbit itu jam 4 dan waktunya sampai setengah 6, ya, sampai setengah 6 itu terbitnya matahari misalnya, ya. Maka kalau misalnya ada seorang muslimah bangun 15 menit sebelum terbitnya matahari, taruhlah misalnya dia bangun jam 5.15, terbitnya matahari jam 5.30 misalnya, ya. Berarti ada waktu 15 menit. Maka dibolehkan bagi dia, dan ini sangat dianjurkan, untuk segera berwudu. Ya, mungkin berwudu dalam 3 menit selesai. Masih ada waktu 12 menit misalnya. Maka dia bisa segera sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat. Mungkin dalam 3 menit juga selesai 2 rakaat. Kemudian setelah itu sholat subuh. Ya, taruhlah misalnya 5 menit, masih ada waktu. Dan dia menjalankan sholat subuh dari awal sampai akhir di waktunya. Seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak benar ya ketika ada orang mengatakan bahwa kalau kaum muslimin sudah selesai sholat subuh, maka kaum muslimah yang di rumah tidak boleh sholat sunnah fajar lagi. Ini tidak benar ya. Tidak benar dan tidak ada fatwa yang seperti itu dari para ulama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari ya, dari Umulia di Bekasi. Ustaz, kalau ada orang mengerjakan sholat qobliyah zuhur gak sempat dikerjakan sebelumnya karena ada halangan, bisa tidak dikerjakan sesudah sholat zuhur atau bagaimana Ustaz? Mohon solusinya, syukran. Baik. Iya, untuk pertanyaan yang kedua yang tadi belum saya jawab adalah waktu sholat duha. Kapan mulai waktu sholat duha? Mulainya adalah ketika matahari sudah meninggi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Ketika waktu ketika matahari sudah meninggi, maka ketika itu kita disunahkan untuk sholat-sholat sunnah, di antaranya sholat duha, ya, sampai mendekati waktu zuhur, sampai mendekati waktu zuhur, yaitu ketika matahari benar-benar berada di pertengahan langit. Dan tadi penanya mengatakan bahwa dia sholat duhanya jam 7, maka tidak ada masalah sama sekali, ya, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka kita mengakhirkan sholat duha kita di saat sampai waktu agak panas, ya, sampai waktu agak panas, ya, misalnya 1 jam sebelum zuhur, ya, itu waktu panas. Ketika itu kita sholat duhanya lebih utama. Tapi kalau misalnya di waktu itu kita sulit untuk sholat waktu duha, sholat duha, dan mudahnya adalah sholat duha di awal waktu, maka lebih baik kita sholat duha di awal waktu, karena kalau kita akhirkan khawatir nanti malah tidak bisa menjalankannya sama sekali. Baik. Kemudian pertanyaannya tadi tentang, mohon maaf lupa pertanyaan yang disampaikan. Nah, pertanyaan berkaitan dengan mengerjakan sholat qobliyah zuhur ini tidak sempat dikerjakan sebelumnya karena ada halangan, apakah bisa dikerjakan sesudah sholat zuhur, Ustaz? Syukran. Iya, apabila seseorang tidak bisa menjalankan sholat qobliyah zuhur karena adanya uzur, seperti misalnya lupa, ya, sebenarnya ingin sholat qobliyah duhur tapi lupa dan akhirnya sholat duhur langsung, maka setelah sholat duhur dia dibolehkan untuk mengqadha sholat qobliyah duhurnya. Atau misalnya ada orang kepengen sholat qobliyah duhur sampai ke masjid, ternyata imamnya sudah sholat duhur, maka apabila keadaannya demikian, dia sholat duhur bersama imam, setelah sholat duhur dia dibolehkan untuk mengqadha qabliyah duhurnya. Dan seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, ini bagi mereka yang memang punya keinginan untuk sholat duhur, sholat qabliyah duhur, dan ada udhur. Tapi kalau sebelumnya dia tidak punya keinginan untuk sholat qabliyah duhur, kemudian setelah sholat duhur dia baru ingat, maka orang yang demikian tidak disyariatkan untuk mengqadha sholat qabliyah duhurnya, karena dari awal dia tidak punya keinginan. Apa yang harus diqadha? Dari awal dia tidak punya keinginan. Beda kalau memang orang dari awal dia punya keinginan, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ada halangan untuk menjalankannya. Maka ketika keadaannya seperti ini, dia diberikan keringanan untuk mengqadha-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang sudah bosan mengerjakan sholat, baik sholat sunnah ataupun wajib, dikarenakan bacaan-bacaan sholat banyak yang gak tahu artinya dan menganggap hanya gerakan-gerakan rutinitas hari-hari biasa. Dan kalau mau belajar bahasa Arab, umur sudah tua, mohon nasihatnya Ustadz supaya saya lebih semangat mengerjakan sholat. Syukran. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ingatlah bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan termasuk di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan cara pensyariatan salat tersebut. Oleh karenanya pula Allah Subhanahu wa taala asalnya menginginkan agar salat tersebut dalam sehari semalam dilakukan hingga 50 kali. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita semuanya lemah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 waktu untuk kita. Dan pahalanya seperti salat 50 waktu. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang butuh sholat itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh sholat itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita bosan, na'udzubillah min dzalik, kemudian kita menjadi malas melakukannya. Ini kebutuhan kita. Ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan, tapi setelah meninggal, makan dan minum tersebut tidak ada manfaatnya lagi. Berbeda dengan sholat wajib, sangat kita butuhkan sampai di akhirat nanti. Dengan sholat hati kita menjadi tenang. Dengan sholat kita dijauhkan dari keburukan dan kemungkaran dan perbuatan-perbuatan keji. Dan dengan sholat itu nantinya kita dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang membutuhkan sholat itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan sholat ini karena sholat mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, man amila salihan falinafsih. Siapapun yang melakukan amal saleh, maka itu untuk dirinya, manfaatnya untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ada masalah pada diri kita, misalnya kita tidak faham bahasa Arab, maka pelajarilah terjemahannya. Pelajari terjemahannya. Saya tidak katakan belajar bahasa Arab dari awal sampai akhir, tidak. Sudah, tidak usah belajar bahasa Arab, pelajari saja terjemahannya. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Artinya seperti itu. Tanpa kita belajar bahasa Arab, kita bisa memahami artinya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, lagi maha mengasihi. Tanpa kita harus belajar bahasa Arab, kalau kita hafal artinya, sudah kita tahu Ar-Rahmanir Rahim artinya seperti itu. Ini bagi orang awam. Dan bacaan-bacaan di dalam sholat, kalau kita hafalkan artinya, itu sedikit. Sedikit. Kalau kita kumpulkan bacaan sholat yang diwajibkan dengan artinya, bahkan yang disunahkan juga dengan artinya, maka tidak ada dua halaman. Tidak ada dua halaman. Walaupun orang tua, insya Allah, ya, kalau ada tekad, ada keinginan untuk menghafalkan arti bacaan-bacaan di dalam sholat, maka akan mudah untuk melakukannya. Ya. Kemudian, kalau misalnya ada rasa bosan, ya, itu menunjukkan bahwa hati kita sedang sakit. Hati kita sedang sakit. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu tandanya hati kita banyak sekali kotoran-kotorannya, banyak sekali dosa-dosanya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Sehingga hati tersebut menjadi sehat kembali dan akhirnya dia punya nafsu untuk nutrisinya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, Allah taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.